وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا به وبعلومه في الدارين، آمين. فروض الصلاة: النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات الأربع عشرة وإخراج الضاد من الضاء، وليس في الفاتحة ضاء. فروض الصلاة: فردنya salat. Dalam keterangan dikatakan rukun-rukunnya salat. Pertama yaitu an-niyatu, niat. Niat itu adalah bertujuan, al-qasdu. Salatnya jangan sampai dilaksanakan dalam keadaan tidak ada tujuan, asal ada gerakan begitu aja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, ay innama sihhatul a'mal binniyat. Hanya saja amal itu dianggap sah, amal ibadah, kalau berbarengan dengan niat. Kalau enggak ada niatnya, ya berarti tidak sah. Kalau sholatnya wajib, yang harus diniatkan itu tiga. Pertama, niatul fi'li, niat mengerjakan sholat. Kedua, niatul fardiyah, niat melaksanakan wajib. Ketiga, ta'yin, menentukan sholat apa itu. Duhurkah, asarkah, maghrib, isya, subuh, jumat, atau sholat yang dinadari, atau sholat qadha. Kalau sholat itu berupa sholat sunnah, sholat sunnah yang ada waktunya. Ada sholat sunnah yang gak ada waktu, ada sholat sunnah yang ada waktu. Sholat sunnah yang ada waktu, contoh sholat duha. Ada waktunya, mulai terbitnya matahari ketinggian satu tombak sampai waktu dhuhr. Kalau waktu asar, gak ada orang sholat duha asar. Sholat witir juga begitu, setelah melaksanakan sholat isya sampai subuh. Gak ada ceritanya siang sholat witir. Kalau sholat tadi itu adalah sholat yang punya waktu, yang ada waktunya, diatur waktu, sunnah, maka yang wajib diniatkan ada dua. Niatul fi'li, niat mengerjakan sholat. Dan yang kedua adalah ta'yin, sholat sunnah yang mana? Duhakah, witirkah, qobliyah, ba'diyah misalnya. Ada sholat sunnah yang tidak berhubungan dengan waktu, nafal mutlak namanya. Di semua waktu boleh, kecuali di waktu-waktu yang dilarang ada lima. Ah, itu yang wajib diniatkan cuma satu tok, niat sholat usolli Allahu Akbar, cukup. Nah itu kalau sampean sholat duhur, niatnya itu paling dikit, kalau dibahasakan usolli fardhad duhri. Arba rakaatin mustaqbil qiblah itu sunnah, gak wajib. Yang wajib usolli fardhad duhri, itu aja. Kalau sholat duha, usolli duha, itu cukup. Tapi melafadkannya itu menurut pendapat Imam Syafi'i hukumnya sunnah, enggak wajib. Apa sih perlunya beda? Apa sih perlunya niat itu? Fungsinya niat itu apa? Niat itu untuk bedakan antara yang ibadah dengan yang adat. Adat itu kebiasaan. Contoh, sampean mandi. Ada mandi seger, ada mandi ibadah. Yang beda kenapa? Niat. Kalau hari Jumat dia niat mandi untuk sunnahnya hari Jumat, dapat pahala dengan niat. Kenapa? Mandinya ibadah. Tapi kalau nggak pakai niat, nggak dapat pahala. Sama aja dengan mandinya bebek. Seger-segeran. Sampean wudhu misalnya. Membasuh muka. Bedanya membasuh muka wudhu sama membasuh muka raup. Apa? Kalau wudhu ada niat. Karena ibadah. Kalau raup nggak pakai niat. Duduk di masjid. Ibadah sama enggak ibadah dibedakan dengan niat. Duduk di masjid, kalau diniati itikaf, dapat ibadah. Duduknya aja ibadah. Tapi duduk di masjid, enggak pakai niat, sama dengan jagongan. Perlunya niat adalah untuk membuat perbuatan itu dinilai ibadah. Karena itu yang pinter niat sampean. Kalau wajib, ya memang nggak sah. Kalau ada yang perbuatan wajib nggak diniatkan, nggak sah. Yang sunnah juga begitu. Loh, yang nggak sunnah, yang nggak wajib, yang mubah. Itu kalau diniatkan, jadinya ibadah. Itu loh, manfaatnya niat. Sampean misalnya pakai pakaian. Ya mau gak mau kita butuh pakai pakaian. Apakah itu dapat ibadah, dapat pahala? Diniat dulu, dilihat dulu kalau diniati dapat. Misalnya sampai pakai sarung laki-laki niat nutup aurat. Lu ibadah. Pakai sarung, gak apa-apa pakai, pokoknya pakai. Gak dapat apa-apa, sama aja sampean. Orang Islam pakai sarung, orang Hindu pakai sarung. Orang Nasoro pakai sarung bodoh. Dan orang Jarani tidak ada pahalanya. Sampean makan, apakah itu ibadah? Dilihat dulu. Kalau sampean niati dapat pahala ibadah. Niat makan supaya kuat. Kalau kuat digunakan untuk ibadah. Pahala. Makan supaya warak. Pete juga makan. Kambing sapi juga makan. Sama aja. Nggak ada apa bedanya. Niat. Yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini takbir pertama yang dilakukan untuk masuk dalam sholat. Jadi sholat itu ada pembukaan. Sholat itu juga ada penutupan. Pembukaannya sholat, startnya sholat, itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini harus dengan lafaz Allahu Akbar. Tak boleh diganti. Ar-Rahmanu Akbar. Dalam mazhab Syafi'i enggak sah. Ar-Rahimu Akbar. Enggak sah. Sekalipun itu termasuk asma'ul husna. Atau misalnya Allahu a'zam. Gak sah. Harus lafadznya Allahu akbar. Atau Allahul akbar. Boleh. Cuma jangan dipanjangkan alif apa hamzahnya. Allahu akbar. Boleh. Atau misalnya haknya dipanjangkan Allahu Akbar. Tidak boleh. Atau dibaca wau. Allahu Akbar. Akbar. Kadang-kadang orang kepasehan Akbar Ajbar. Tidak sah. Allahu Akbar. Akbar. Kaf. Ka. Sama dengan ka. Akbar. Ajbar. Itu enggak sah itu. Nah. Harus lafaznya Allahu Akbar. Jangan dipanjangkan baknya. Allahu Akbar. artinya itu sangat jauh. Akbar itu termasuk nama daripada nama-nama haid. Itu bisa murtad. Kalau dia tahu artinya membuat begitu, ini sama dengan menghina Allah itu. Allahu Akbar. Kenapa dikatakan takbir ihram? Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan. Sampean ngomong hukumnya apa? Halal kan? Tapi kalau sudah sampean takbir masuk sholat, Allahu Akbar, ngomongnya jadi haram. Takbir yang mengharamkan perkara-perkara halal. Sampean makan, halal. Minum, halal. Tapi kalau sudah masuk sholat, Allahu Akbar, haram makan. Haram minum. Sekalipun air zam-zam, haram. Sampean bergerak, hukumnya halal. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, haram hukumnya. Dikatakan takbir yang mengharamkan. Kenapa? Karena kalau sudah takbir itu, urusan-urusan yang halal nggak boleh sudah dilarang. Kecuali perbuatan sholat. Allahu Akbar. Kemudian rukun-rukun sholat yang berikutnya yaitu qiraatul fatihah, membaca surat al-fatihah. Bil basmalah, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Surat al-fatihah itu ada 7 ayatnya. Termasuk salah satu ayat surat Al-Fatihah menurut pendapat Syafi'i adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab yang lainnya ada macam-macam. Kalau Imam Malik menyatakan bismillahirrahmanirrahim bukan surat Al-Fatihah, bukan termasuk setiap surat, tapi yang di tengah-tengah surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, itu ayah mustaqillah lil fasri bainaswar. Kalau menurut Syafi'i, itu adalah termasuk ayat setiap surat Al-Quran, termasuk surat Al-Fatihah, kecuali surat At-Taubah atau Al-Baro'ah. Termasuk bacaan surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Dalam pendapat Imam Syafi'i, orang yang baca Fatihah enggak pakai basmalah, hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama bersabda, "Idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Rawahu Ad-Darqutni. Jika kamu membaca surat Al-Fatihah, baca awalnya dengan bismillahirrahmanirrahim, karena itu basmalah, salah satu di antara ayat-ayat surat Al-Fatihah. Kalau enggak baca surat Al-Fatihah, apalagi enggak baca basmalah aja enggak sah. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Enggak ada nilainya sholat, enggak sah sholat kalau enggak baca surat Al-Fatihah. Mazhab Malik juga begitu, enggak sah kalau enggak baca surat Al-Fatihah, cuma enggak pakai bismillahirrahmanirrahim di surat fardu. Mazhab Imam Ahmad juga begitu. Kalau mazhab Abu Hanifah lain lagi. Itu bukan termasuk rukun, tapi termasuk wajib. Wajibatus sholat. Sholatnya kalau nggak baca surat Al-Fatihah sah, tapi duso. Menurut pendapat Abu Hanifah. Imam Syafi'i nggak boleh. Kemudian harus dijelaskan tasdidnya surat Al-Fatihah. Ada 14. Sampai hitung ya. Tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid ada di lafzu jalalah. Bismillah. Tak boleh sampean baca bismillah. Bismillah, tak boleh. Harus ditasdid, dijelaskan, Bu. Bismillah. Kalau di bahasa millah. Bismillahirrahman. Ro-nya ada tasdidnya dua. Bismillahirrahman. Tak sah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid di atas ro-nya rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sah itu. Harus dijelaskan. Tiga. Alhamdulillahi. Nah, di atas lafzul jalalah. Alhamdulillah. Tak boleh. Alhamdulillahi. Rabbil alamin. Rabbi. Rabbi. Bukan Rabbi. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Di atas berapa tadi itu? 3, 5. Ar-Rahmanir-Rahim. Di atas Rahman dan Rahim 7. Maliki Yaumiddin. Di atasnya Dal Yaumiddin. Ada yang membaca Maliki panjang. Ada yang membaca pendek. Maliki yaumiddin. Dua-duanya boleh. Boleh sampai baca panjang. Maliki yaumiddin. Boleh sampai baca pendek. Maliki yaumiddin. Kemudian. Iyaka na'budu. Iyaka di atas ya. Ada tasdidnya. Iyaka na'budu. Tak boleh. Iyaka na'budu. Wa iyaka nasta'in. Di atas iya yang kedua. 9. Ihdinas siratal mustaqim. Di atasnya shad. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Bukan mustaqim. Pakai qaf. Pendapat yang mu'tamad harus pakai qaf. Kalau enggak pakai qaf, bisa enggak sah sholatnya. Tapi ada yang menyatakan boleh pakai qaf. Tapi yang mu'tamad harus pakai qaf. Karena itu, kalau sholat, jangan pakai qaf. Qaf. Keluar daripada khilaf. Siratal ladzina. Di atas al-ladzina. 11. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di atasnya bot dan di atasnya lam. Bot waladdallin. Jangan dallin ya. Bolin 14 dikurangi siji enggak sah. Ha, harus jelas pastinya. Kemudian wa ikhrajid dhati minad dha. Dan dalam makhraj mengeluarkan huruf dhad dan dha harus jelas. Di surat Al-Fatihah enggak ada dha. Yang ada dhad. Walabbalin, bukan walab dha. Dha ini enggak apa? Pipinya itu enggak melembung. Tidak ada bo itu, bot yang ada. Nah, kalau surat Fatihahnya bagus, berarti sah sholatnya. Karena itu wajib belajar surat Al-Fatihah ini. Caranya ngajari, dituntun. Dituntun. Mulai kecil wajib diajari surat Al-Fatihah. Kembali kepada pembahasan. Jadi sholat itu dibuka dengan Allahu Akbar. Kenapa kok tidak dengan yang lainnya ya? Kok sholat itu dibuka dengan Allahu Akbar? Kok tidak dengan yang lainnya? Kuncinya sholat itu kenapa sih kok Allahu Akbar? Kok tidak dengan yang lainnya bacaan La haula wa la quwata illa billah misalnya. Atau subhanallah misalnya. Atau la ilaha illallah. Kok Allahu Akbar mulainya sholat? Karena sampean ini kalau sholat itu menghadap kepada Allah. Kalau sudah sampean tadi itu kenal dengan Allah, selain Allah itu kecil. Sampean yang menganggap bumi ini besar, itu kecil di hadapan Allah. Sampai menganggap langit ini adalah luas, itu kecil di hadapan Allah. Coba sampean lihat, pondoknya Habib Taufik ini mungkin dianggap luas sudah. 3 hektar. Misalnya, 3 hektar itu 30 ribu meter. Di pondoknya Habib Taufik ini sebagian kecil daripada kota Pasuruan. Kota Pasuruan itu adalah satu kota yang kecil daripada Jawa Timur. Jawa Timur itu adalah satu bagian yang kecil daripada Pulau Jawa. Pulau Jawa itu adalah pulau yang kecil daripada Indonesia Raya. Indonesia itu adalah satu negara daripada benua Asia. Benua Asia itu satu benua daripada daratan bumi. Daratan bumi itu adalah kalau dibandingkan dengan laut, kecil, lebih luas laut. Bumi semuanya ini kalau dibandingkan dengan satu matahari itu 360 kali besarnya bumi. Srengenge. Matahari itu ada bintang yang lebih besar dari matahari sampai ribuan kali matahari. Langit yang satu dengan langit yang kedua, itu perbedaannya, besarnya langit yang satu dengan langit yang kedua, seperti besarnya satu bumi dengan langit. Atau, langit yang kedua dengan yang ketiga juga begitu, perbedaannya adalah seperti bumi dengan langit yang pertama. Tujuh langit semuanya ini kalau dijadikan satu, kalau dibandingkan dengan ares, itu seperti titik di antara lautan. Itu semuanya makhluk. Di hadapan sebagian para malaikat Allah kecil. Sampean tahu malaikat Israfil. Tugasnya malaikat Israfil itu cuma nyembul tok, kari ngenteni perintah. Lek disembul satu kali, ini bumi, bintang, langit, matahari, bulan, kacar-kacir hancur semuanya, sak sembulan. Sampai ini so bayang no gede ini malaikat sak biro. Disembul tok lu kacar-kacir, dan ini dikintas. Loh, itu semuanya makhluk yang besar-besar di hadapan Allah. Kecil, Allahu Akbar, Allah adalah yang paling besar, yang maha besar. Karena itu sampean kalau buka sholat, bukan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sudah memandang tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Karena itu sampean kalau sholat itu jangan mikir yang lainnya, model kadang-kadang. Allahu Akbar yang dibikili kelompen beti ilang. Sandal jepit beti ilang. Sampean ini sudah ada di hadapan Allah yang maha besar, yang lebih agung daripada langit, yang lebih agung daripada bumi, yang lebih agung daripada seluruh makhluk. Kok eling urusan-urusan yang remeh? Kemudian sampean disunahkan membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram. Saya bacakan surah doa istiftah terlebih dahulu supaya sampean bisa mengerti bagaimana caranya sholat itu supaya mantap. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Lilladzi fatarat samawati wal arda, terhadap Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatarat samawati wal arda, hanifan muslima, meninggalkan segala ajaran agama-agama, menjadi orang Islam yang murni. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk golongan orang yang mensyirikkan kepada Allah. Inna salati, sesungguhnya salat yang aku kerjakan. Wa nusuki, dan semua ibadah-ibadah yang aku laksanakan. Wa mahyaya, dan hidupku. Wa mamati, dan matiku. Masdar mim. Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Tuhan alam semuanya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Khusus untuk Allah. Wes, tadi barengan di selain Allah. Wa bidzalika umirtu. Untuk itu aku diperintahkan hanya untuk Allah, ibadah untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma ana wa ana minal muslimin. Aku menyatakan diriku adalah orang Islam. Sampean ini menyatakan aku ini menghadapkan wajahku ke yang menciptakan langit dan bumi. Loh, sampean ini menghadap kepada Allah. Jangan kamu berpikir kepada yang lainnya. Sampai jangan jadi seperti semut, Pak. Semut itu, kalau mau masuk ke istananya presiden, yang dicari bukan presidennya, yang dicari gulo, yang dicari roti, yang dicari buah-buahan. Kenapa? Semut itu urusannya Al-Badokanu. Dia nggak perlu sama presidennya, dia perlu dengan makanannya. Padahal kalau mau cari makanan hanya gula, nggak perlu masuk istana, di warung ono, di pelosok-pelosok ada. Tapi kalau orang yang punya akal, dia masuk istana presiden, yang dicari bukan buah-buahan, yang dicari bukan roti, tapi yang dicari ketemu sama presiden. Kan begitu? Sampai dalam sholat, yang dicari itu apa sih? Dunia. Bukan, yang dicari yang menciptakan dunia, yang menciptakan langit. Sampai yang bertemu, yang ingin bertemu dengan yang membuat alam semuanya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Aku ini sekarang menghadap kepada yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu hatinya sampean jangan mikir yang lainnya. Allahu Akbar, sing dipikir no panganan. Allahu Akbar, yang dipikirkan toko. Allahu Akbar, yang dipikirkan uang. Allahu Akbar, yang dipikirkan pacar. Yang dipikirkan harta. Loh, sampean ini mentalnya, mental semut berarti. Kenapa? Semut nggak butuh dengan presidennya, tapi yang dibutuhkan adalah keperluan yang hina. Begitu juga orang yang kalau sholat, kalau pikirannya bukan untuk Allah, ini mental semut. Kenapa? Dia tidak butuh bertemu dengan Tuhannya Allah, tapi hatinya mikir makhluk-makhluk yang remeh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Kalau sampean kepingin berharga, semuanya gunakan untuk Allah. Gue sampean 50.000. Itu tidak ada harganya kalau untuk sampean, untuk keperluan yang sampean. Beliau makanan yang paling nikmat. Roti keju, sate, gulai, pete. Beliau makanan yang paling nikmat. Udah makan itu semuanya oleh sak jambasin. Karena bukan untuk Allah. Beliau sampean kain yang paling bagus. Pakai oleh 1 tahun gombal. Tapi kalau 50.000, sampean gunakan untuk ibadah kepada Allah. Nggak bakal jadi gombal, nggak bakal jadi basin. Akan jadi pahala besar nanti dari kiamat. Karena itu ibadah. Semuanya gunakan lillahi rabbil alamin. La syarika lahu fi dzalika kumil tu'anam na'am muslimin. InsyaAllah akan kita baca. Bahas surat Al-Fatihah ada di Ahad yang akan datang. Si mantep pak sholat. Nggak ada ibadah yang lebih afdol daripada sholat. Nggak ada. Karena itu Nabi menyatakan waju'ilat qurratu aini bis-shalah. Yang dijadikan penyejuk mataku itu adalah sholat, kata Nabi. Yang mantep kalau sholat. Wah, kalau sudah orang itu menikmati sholat, lupa segala-galanya. Koyok kancing Nabi Muhammad. Istrinya Rasulullah Siti Aisyah, ayune setengah mati. Sampai dijuluki Humairah, perempuan kecil yang berwarna kemerah-merahan. Tak ono yakin, saksungi tak kira nono. Ayune setengah mati, muda lagi. Nabi meninggal umurnya masih 18. Itu kalau sudah Rasulullah duduk dengan Siti Aisyah. Lagi seneng-senengannya duduk sama istrinya yang cantik Siti Aisyah. Dengar adzan, langsung bangun Nabi. Lali yang dibujuni. Sholat menghadap kepada Allah. Kenapa? Nikmatan berdekatan dengan Tuhannya Allah daripada istrinya yang cantik. Lo ngatasi bujuni sampean yo gak ayu. Kadang-kadang dijak sholat. Hayya ala sholat. Setak tempahi mesem-mesem. Masya Allah. Itulah Nabi SAW. Waju'ilat qurratu aini fissalah. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa menikmati sholatnya kita. Dan nanti insya Allah akan kita bahas tentang surat Al-Fatihah, tentang ruku, iktidal, sujud, sampai salam. Ayo ditingkatkan mutunya sholat kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Amin. Khairu ayyamil fata'yamun nafa' والصناع خير أبقى ما قنا ما ينال الخير بالشار ولا يحسد الزارع إلا ما بغى خير أيام فتاة Thank you.